السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بارك الله فيكم. Karena mereka dulu mengira tempat itu pernah diletakkan berhala manat, mereka ragu-ragu. Ini kan dulunya tempat berhala. Maka Allah turunkan wahyunya bahwa itu Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah sebelum ada manat, setelah ada manat, dan setelah hilang kembali manat. Tetap syiar-syiar Allah SWT. Maka siapa yang haji, siapa yang umrah, fala junaha an yattawafa bihima, tidak mengapa untuk tawaf di antara keduanya. Tsumma takhadhu al-lat, kemudian mereka mengambil pula berhala yang kedua, yaitu al-lat. Diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kanat sakhratan murabba'atan bayda, sakhratan bayda. Begitu. Mirip dengan apa? Mirip dengan apa yang ada di tukang martabak. Ya, begini kan? Dipanjangkan di atas batu kotak putih, batu marmer. Itu yang di sana, martabak. Wallahu ta'ala alam, batu kotak putih yang dipakai oleh orang ini seperti apa kita enggak tahu. Tetapi diletakkan batu kotak putih tadi di atas kuburannya. Kemudian dibikin tembok. Kemudian dibikin atapnya. Dan disucikan oleh mereka. Dianggap sebagai tempat keramat, tempat suci. Dan mereka wukuf. Wukuf itu berdiam diri. Dilata sebelum wukuf di Arafah. Jadi hajinya sudah rusak. Ditambah. Di samping wukuf di Arafah, juga wukuf di kuburan Latta. Famata fa'akafu ala qabrih. Mereka ini melihat orang ini soleh, terkenal. Semua orang yang datang haji tahu. Oh si fulan, oh si fulan. Ternyata meninggal. Mereka bertanya-tanya, mana si fulan yang Masya Allah dermawan bagi-bagi kue segala macam. Meninggal. Maka mereka mendatangi kuburannya. Fa'akafu ala qabrih. Maka mereka beriktikaf di kuburannya. Iktikaf adalah berdiam diri. Untuk memuliakan kuburan tersebut. Sehingga bisa diterjemahkan tirakatan. Boleh pula diterjemahkan semedi. Berdiam diri di situ. Di kuburan Latta. Diriwayatkan barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Lat ini asalnya seorang yang soleh dan seterusnya yang kemudian beliau membawakan riwayat bacaan surat An-Najm dengan bacaan yang ditasdidkan di huruf ta. Afara'aitumul Latta wal 'Uzza, kan yang masyhur dalam riwayat yang dikenal dalam mushaf Utsmani, ringan takhfif tanpa tasydid. Afara'aitumul Latta wal 'Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz-dzakaru wa lahul untha. Ternyata ada bacaan sahih. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ditafsirkan huruf ta. Dan itu isim fa'il dari Lata yaluttu Latun. Iya. Lata yaluttu Latun. Maksud begitu Lat. Gini. Latun. Isim fa'il dari Lata yaluttu. Maka sesuailah, cocoklah dengan riwayat dan kisah ini. Bahwa asalnya memang orang yang membuat kue. Adapun riwayat yang diriwayatkan dalam sekian banyak kitab-kitab tafsir, dia adalah sakhatan murabba'atan bayda, bentuknya bukan sejarahnya. Thumma takhadul Uzza, kemudian mereka juga menjadikan Uzza sebagai berhala dalam bentuk pokok pohon, tonggak pohon, tonggak pohon, batang pohon. Biwadi Nikhlah, di lembah Nikhlah antara Mekah dengan Taif. Fahadihi salat akbaru awthanihim, maka tiga berhala ini adalah tiga berhala yang terbesar di berhala-berhala Quraisy. Karena kalau berhala yang kecil-kecil sangat banyaknya. Hampir setiap suku punya berhala. Dan yang diletakkan di sekitar Ka'bah sampai ada 360 sekian berhala. Tapi tiga ini yang terbesarnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru walahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Apakah kalian melihat Lata dan Uzza? Dan Manat yang ketiganya? Apakah bagi kalian laki-laki, kemudian bagi Allah perempuan? Karena mereka menganggap Tuhan-Tuhan tadi anak-anak perempuan Allah. Padahal orang-orang Arab paling gengsi, paling malu, tersinggung kalau dikatakan punya anak perempuan. Alakumu dzakaru walahul unsa? Apakah kalian memberbangga dengan anak laki-laki, kemudian mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan? Tilka idan kismatun biza. Itu pembagian yang sangat tidak adil, kata Allah. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala tadi hanya nama-nama yang kalian sendiri beri nama, atau nenek moyang kalian yang beri nama. Enak saja menamakan batu dengan nama ilah, tapi perempuan jadi ilah. Kok berani-beraninya menyatakan tonggok pohon? Hanya batang pohon biasa, gak ada keistimewaan apa-apa, tiba-tiba dikatakan ini adalah Al-Aziz yang maha mulia, tapi anaknya saja yang perempuan, jadi Al-Uzza, bentuk taknis dari Al-Aziz. Jadi tadi Lata yaluttu Latun isim fa'il dari Lata yaluttu, sehingga ditafsirkan dengan kisah tadi orang soleh yang membuat kue. Tetapi kalau tanpa tasdid, tafsirnya berbeda tapi tidak bertentangan. Tafsirnya berbeda tapi tidak bertentangan, yaitu Al-Lat dari kata Al-Ilah. Tetapi karena dianggap mu'annas, diganti dengan ta, Allat. Alillat, jadinya hilang, karena berat di lidah orang Arab, maka dibaca dengan lam dan lam. Allat. Dari kata ilah, tapi perempuan. Uzza, dari kata aziz, tapi perempuan. Mana, dari kata mannan, tapi perempuan. Na'udzubillah. In hiya illa asma'un. Itu karena kalian beri nama. Kalau kalian beri nama sendiri, bisa kita katakan kotak ini dengan, oh ini Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Gampangnya. Hah? Bahasa tapal kuda sana. Gampangnya menamakan nama-nama tadi. Ikhwan fillah na'udzubillahi kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma katsura asy-syirku, setelah itu bertambah banyak kesyirikan, wa katsuratil awthan fi kulli buq'atin minal Hijaz. Bertambah banyak berhala-berhala, hampir di setiap tempat ada berhala. Hampir di setiap buq'ah. Buq'ah itu satu jengkal tanah ada berhala. Gambarannya seperti beberapa daerah, saya enggak bilang seluruhnya. Saya masuk gang, keluar ke masjid, itu lewat berapa puluh berhala. Di setiap rumah ada berhalanya. Rumah-rumah megang tongkat apa gada pemukul begini, kayak ngancam orang yang datang. Di pintu gangnya ada berhala lagi. Di gapuranya, di puranya ada berhala lagi. Di setiap gang, tiap jengkal ada berhala. Alhamdulillah itu di sebagian tempat saja. Ikhwan fillah na'udzubikumullah. Tetapi di Hijaz, hampir di semua masyarakat, setiap tempat ada berhala. Ketika itu, di zaman jahiliyah. Wa kana lahum aydan buyutun yu'azzimunaha kata'zimil Ka'bah. Ternyata ada pula rumah-rumah yang diperlakukan seperti Ka'bah. Dikeramatkan, dimuliakan, disucikan. Dan mereka agungkan dan mereka tawaf mengelilinginya. Wa kanu kama qala ta'ala. Dan mereka dulu seperti apa yang Allah khabarkan. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah, sungguh Allah telah memberikan kebaikannya, jasa baiknya kepada orang-orang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan pada mereka Alkitab dan hikmah. Padahal mereka dulunya, ini syahid, ini yang sebagai dalilnya. Padahal mereka dulunya, lafi dhalalin mubin. Sebelum datang Nabi, mereka di atas kesesatan yang nyata. Berhala itu di setiap rumah, di setiap gang, di setiap pojok, di setiap daerah. Berhala. Walamma da'ahum Rasulullah sallam istadda inkaran nasi lahu. Ketika Rasulullah sallam mendakwahi, sudah bisa ditebak apa yang terjadi. Istadda inkarun nas, pengingkaran manusia sangat dahsyat karena sudah merata berhalaisme di tengah mereka. Sudah merata penyembahan berhala di seluruh rumah-rumah di Hijaz, dari Mekah sampai Jeddah sampai Madinah. Sudah merata. Bisa dibayangkan ketika Rasulullah SAW berdakwah sangat beratnya. Ketika mengatakan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang marah hampir seluruh pemilik berhala, sedangkan semuanya memiliki berhala. Dan ini dakwah yang berat dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi beliau tegar, kokoh dalam dakwah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, keberhasilan dan sekian banyak kaum muslimin berbondong-bondong masuk Islam dan meninggalkan berhalaisme dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.